ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَّلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawassi bis sabr, di antara kita dengan mempelajari kitab Nawaqidhul Islam yang membahas tentang pembatal-pembatal Islam. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di majlis ilmu agama san ini dan yang lainnya, kita memohon dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan dengan nama yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, agar ia mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang offline secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, para pemirsa yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang insyaallah taala pada pertemuan sore hari ini kita akan memasuki an-naqidhus sadis, pembatal Islam atau pembatal keislaman seseorang yang keenam. Kata beliau, man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw iqabihi kafar, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Barang siapa yang memperolok-olok agama Allah Jalla wa'ala, bagian dari agama Allah Jalla wa'ala, pahala atau siksaan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kafar, dia kafir, batal Islamnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, maksudnya adalah dalil yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang memperolok-olok, merendahkan, mempermainkan Allah Jalla wa'ala, Rasulnya dan agamanya, dia kafir dan batal Islamnya, adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat At-Taubah ayat ke-65. Ayat 65 hingga 66. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la in sa'altahum man wa la in sa'altahum," dan apabila engkau bertanya kepada mereka yang telah memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka akan beralasan, innama kunna nakhudhu wa nal'am, kami hanya bertujuan, tujuan kami hanya bercanda dan bersunda gurau, tidak ada niat serius untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun kalimat-kalimat kami keluarkan yang mengandung celaan dan penghinaan kepada Nabi, itu kami ucapkan hanya dalam keadaan bercanda, bersunda gurau, menghibur sebagian di antara kami, atau diri-diri kami yang sedang lelah dalam perjalanan yang panjang dan meletihkan ini. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, mengeluarkan kata-kata yang mengandung penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan alasan bercanda, bersundawurau, berkomedi. Katakan kepada mereka, apakah Allah dengan Allah, ayat-ayat dan rasulnya kalian memperolok-oloknya, kalian bercanda dengannya? La ta'tadiru, jangan banyak beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir, telah kufur setelah keimanan kalian. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menyatakan ayat ini merupakan nas sharih, dalil yang sangat jelas, gamblang dan tersurat dalam menerangkan kufurnya orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayat dan rasulnya. Oleh karenanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Saribul Maslul, ketika beliau menyebutkan ayat ini, kata beliau, وَهَذَا نَصٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِسْتِهْزَاءَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ. Ini merupakan nas yang sangat jelas. Nas itu adalah tingkatan dalil yang paling tinggi. Tidak semua dalil dari Al-Quran dan hadis, tidak semua dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, predikatnya nas. Nas itu adalah dalil yang pendalilannya, ya, penjelasannya gamblang, ya, dan tersurat, serta tidak ada kemungkinan makna lain dari yang tersurat, dari makna yang tersurat dan gamblang padanya. Nah, itu artinya nas. Ya, di bawah nas adalah zahir. Nah, ini adalah dalil nas yang gamblang, jelas, yang menerangkan bahwa memperolok-olok Allah, agamanya, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah di sini mencakup Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan rasulnya adalah sebuah kekufuran. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala juga mengatakan di dalam kitabnya Al-Mughni, jilid ke-12 halaman 298. Kata beliau, "Man sabballaha ta'ala kafar, sawa'un kana mazihan aw jadda." Barang siapa yang mencela, merendahkan, menghinakan Allah, dia kafir, batal Islamnya, sawa'un kana mazihan aw jaddan. Baik apakah dia sedang bercanda atau sedang bersungguh-sungguh ketika menghina atau merendahkan Allah Jalla wa'ala. Dia sedang berkomedi, ya, di depan televisi, sedang acting, ya, untuk suatu film yang ia buat, ataukah memang dengan sengaja dan niat yang sungguh-sungguh. Sama saja hukumnya, kafir, batal Islamnya. Wa kadzalika man istahza'a billahi aw ayatihi wa aw bi rusulihi aw kutubihi. Demikian pula orang yang menghinakan, merendahkan, memperolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah mencakup rasul dari kalangan manusia dan rasul dari kalangan malaikat. Innallaha astafa minal malaikati mirrusula wa minan nas. Karena rasul Allah dari dua jenis, dari malaikat dan dari manusia. Dari manusia, dari semenjak Nabi An, 23 rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Apabila dia mencela, menghinakan, merendahkan salah satu dari rasul-rasul Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, ya, sampai dan nabi-nabi yang lain hingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, au kutubih, atau dia menghinakan, merendahkan kitab-kitab Allah Jalla wa Ala yang Allah namakan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis nabinya yang sahih, Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, ya, maka dia kafir, batal Islamnya. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Jalla wa Ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhud wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka tentang ucapan yang mereka ucapkan, dan ucapan tersebut mengandung penghinaan, perendahan dan perolok-olokan terhadap Allah, terhadap Rasulnya dan ayat-ayatnya, maka mereka akan berkata, tujuan kami hanya bercanda dan bermain-main. Kami tidak berniat serius. Kami tidak serius ketika mengucapkannya. Kami sedang berkomedi, kami sedang bercanda dan bersunda gurau di antara kami. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang yang seperti ini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main, kalian bercanda, kalian bersunda gurau, kalian memperolok-oloknya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Fisal jilid ketiga halaman 299 menyatakan, sahabin nas anna kullaman istahza billahi ta'ala ba'da bulughil hujjati ilaihi fahuwa kafir. Kata Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya tersebut telah jelas dengan nas dari Al-Quran dan hadis, bahwa setiap orang yang memperolok-olok, merendahkan, menghinakan Allah Jalla wa'ala, baik serius maupun sedang bercanda, setelah dalil disampaikan kepadanya, setelah ia tahu itu perbuatan haram dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, tetapi dia tetap melakukannya dengan alasan ini kan sekedar bercanda, ini kan sekedar acting di acara komedi, di acara film, tidak serius, fahuwa kafir. Dia kafir, batal Islamnya. Kalau ingin bermain-main, bercanda, jangan jadikan Allah, agamanya, dan Rasulnya sebagai bahan kita bercanda, bersunda gurau, atau lagi apalagi berkomedi. Al-Syeikh Abdul Rahman As-Si'di, ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir beliau, Taisir Karimi Rahman, kata beliau, innal istihza'a billahi wa rasulihi kufrun mukhrijun anid din. Memperolok-olok Allah dan Rasulnya, menghinakan, merendahkan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, baik dalam keadaan serius atau sedang bercanda, kufrun mukhrijun anid din, adalah sebuah kekufuran yang membatalkan agama seseorang, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kenapa tidak boleh bercanda dengan agama? Kenapa kita tidak boleh menjadikan Allah, Rasulnya dan agamanya sebagai bahan kita bercanda, bersunda gurau atau berkomedi? Li'anna aslad din mabniyun ala ta'zimillahi wa ta'zimin dinihi wa rasulih. Karena agama kita ini menuntut kita untuk mengagungkan Allah, mengagungkan agamanya dan mengagungkan Rasulnya. Agama Islam dibangun di atas tiga hal ini. Sungguh seseorang tidak dikatakan beragama yang menganut agama Allah Jalla wa'ala apabila dia tidak mengagungkan Allah, agamanya dan Rasulnya. Wal istihza'u bi syai' min dhalika munafin li hadzal asl. Dan orang sikap bermain-main, bercanda, bersunu gurau dengan menghinakan, merendahkan Allah, agama atau Rasulnya, ini bertentangan dengan landasan yang satu ini. Kalau dia seorang muslim, semestinya tidak bercanda dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dengan agama Allah. Kenapa? Karena dia sebagai seorang muslim dan mukmin dituntut oleh agamanya. Dan bahkan merupakan landasan utama dalam agamanya adalah mengagungkan Allah, mengagungkan agamanya, dan mengagungkan Rasulnya. Kenapa justru dia bercanda dengannya? Wa munaqidun lahu ashadd al munaqadhah. Dan sikapnya tersebut adalah suatu kontradiksi dengan akidah ini. Sangat kontradiktif dengan akidah dan landasan yang satu ini. Kemudian kata beliau, ayat di atas menerangkan kepada kita, anna man istahza'a bi syai'in min kitabillah wa sunnati rasulihi thabitatan aw sakhara bidzalik أو تناقصه أو استهزأ بالرسول أو تناقصه فإنه كافر بالله العظيم. Ayat di atas dan yang lain yang menerangkan kepada kita bahwa barang siapa yang memperolok-olok sedikit dari ayat Al-Quran, sebagian hadis-hadis Nabi yang telah sahih dari Nabi, dia merendahkannya, menghinakannya atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Jalla wa Ala yang Maha Agung. Al-Imam Ar-Razi, seorang ulama besar dalam madhab Asy-Syafi'i dalam tafsirnya. Jilid ke-16 halaman 124. Beliau menyatakan, "Innal istihza'a bid-din kaifa kana kufrun billah." Sesungguhnya memperolok-olok agama, bagaimanapun kondisinya dia sedang bercanda, sedang berkomedi, sedang berakting dalam suatu film, atau dia mengucapkannya dengan hati yang serius dan sengaja, itu semuanya adalah sebuah kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْتِحْزَاءَ يَدُلُ عَلَى الْإِسْتِخْفَافِ. Karena sikap dia bercanda, bermain-main, bersundawurau, memperolok-olok agama, menunjukkan dia merendahkan Allah, merendahkan agama Allah, merendahkan Rasulullah. وَلْعُمْدَةُ الْكُبْرَ فِي الْإِيمَانِ. Sedangkan merupakan landasan yang sangat besar dalam perkara iman, dalam perkara aqidah, dalam perkara agama adalah ta'zimullahi ta'ala bi'aqsal imkan. Adalah mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan pengagungan yang sangat tinggi. Dan tidak akan pernah bertemu pengagungan kepada Allah dengan perendahan kepadanya. Bagaimana mungkin seorang dikatakan mengagungkan Allah sedangkan ia merendahkan Allah? Dan tidak mungkin orang yang merendahkan Allah, merendahkan agamanya, dan merendahkan Rasulnya, dikatakan dia orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Ini dua hal yang saling kontradiktif. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dengan ini jelaslah bagi kita bahwa orang yang memperolok-olok Allah, agama dan Rasulnya, menghinakan, merendahkannya, telah batal dan kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan ia dari Islam. Baik dia melakukannya dengan hati yang serius dan sengaja, atau sedang bercanda, bersunawara, sedang berakting, karena dia seorang aktor untuk melakukan suatu film. Itu semuanya adalah kekufuran dan pembatal keislaman. Maka sekali lagi, jangan pernah menjadikan Allah, agamanya, dan Rasulnya sebagai bahan kita bercanda, bahan kita bersundawurau, dengan candaan yang mengandung penghinaan, perendahan, dan perolok-olokan terhadap Allah, terhadap agama dan Rasulnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Ayat-ayat di atas dengan beberapa penjelasan para ulama yang telah kita simak di atas menerangkan kepada kita bahwa memperolok-olok Allah, ayat atau agama dan Rasulnya adalah pembatal Islam, baik dia bercanda ketika melakukannya, sedang bercanda, bersundawurau, ataukah memang serius, sengaja, bertujuan serius. Itu semuanya sama membatalkan keislamannya. Untuk menegaskan hal ini, saya nukilkan, saya bacakan beberapa ucapan para ulama lainnya. Setelah kita mendengarkan beberapa ucapan para ulama, setelah kita mendengar beberapa ucapan para ulama sebelumnya dalam hal ini, di antara Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i Al-Maliki, dan beliau memiliki kitab yang sangat terkenal, kitab yang selalu dibaca dan dikaji oleh para ulama dalam ilmu tafsir, Ahkamul Quran, jilid kedua halaman 976. Kata beliau, ketika beliau menerangkan ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-65 di atas tadi, kata beliau, al-istihza la yakhlu an yakuna ma qaluhu fi dhalika jiddan aw hazalan. Sikap memperolok-olok, menghina, merendahkan agama Allah, menghinakan Allah, agama dan Rasulnya, itu tidak lepas dari dua kemungkinan ketika ia melakukannya. Dia sedang bercanda atau memang dia serius melakukannya. Wa huwa kaifa ma kana kufur. Dan kedua-duanya adalah kekufuran yang membatalkan keislaman seseorang, baik serius maupun bercanda. Fa innal hazla bil kufri kufr. Karena bermain-main bercanda dengan kekufuran adalah kekufuran, tidak merubahnya menjadi sebuah ketauhidan. La khilafa fihi bainal ummah, ini sesuatu yang tiada kesilangan pendapat di antara umat. Fa inna tahqiqa akhal haqq wal ilm, oleh karenanya sikap serius dalam berucap, dalam berbuat adalah saudara kebenaran dan ilmu. Keseriusan yang ada pada seseorang akan menuntunnya kepada kebenaran dan ilmu. Wal hazal akhul batil wal jahal, sedangkan suka bercanda, suka bersundahurau, bawaannya tidak pernah serius, itu akan menuntun seseorang kepada kebatilan dan kejahilan. Ucapan al-Imam Ibnul Arabi al-Maliki di atas menerangkan kepada kita bahwa orang yang merendahkan, menghina dan memperolok-olok Allah, agama dan rasulnya, batal dan kafir, batal Islamnya dan kafir, baik dia serius ketika melakukannya atau sedang bercanda. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita agar dalam perkara agama kita bersikap serius. Kenapa? Karena keseriusan yang ada pada seseorang itu akan menuntunnya kepada ke jalan yang benar dan ilmu agama. Sebagaimana sikap al-hazl, orang yang suka bercanda, ya, jarang serius, ya, suka bersundagurau, itu akan menuntunnya kepada kebatilan dan kejahilan. Oleh karenanya kita lihat orang-orang yang benar-benar berilmu dan mengamalkan ilmunya adalah orang-orang yang serius. Adapun orang-orang yang tidak serius, suka bercanda, suka bersundagurau, seringnya mereka jauh dari nilai-nilai ilmu, justru lebih dekat kepada kebatilan dan kejahilan. Kenapa? Karena kata Imam Ibn al-Arabi, فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَخُ الْحَقِّ وَالْعِلْمِ, sikap serius dalam beragama merupakan saudara kebenaran dan ilmu. Sikap serius, kedisiplinan, kesungguhan itu akan menuntun seseorang kepada kebenaran dan ilmu. Wal hazl, sedangkan sikap suka bercanda, suka enggak serius, enggak suka serius, bawaannya selalu bercanda, bersundagurau, itu akan menjerumuskan dia kepada kebatilan dan kejahilan. Buktinya apa? Buktinya ini orang yang mencela dan merendahkan Nabi dan para sahabat tadi. Kemudian turun ayat yang menerangkan mereka telah kafir karena ucapan mereka yang mengandung penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tersebut. Setelah itu mereka beralasan, ya Rasulullah, kami ketika mengucapkannya tidak ada niat dari hati kami untuk mencela Anda dan para sahabat. Kami mengucapkannya lisan kami sedang bercanda, sedang bersundagurau dengan tujuan untuk menghibur diri-diri ini yang sedang lelah dan penat dalam perjalanan yang panjang ini. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, قُلْ أَبِي اللَّهِ وَآيَاتِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدِرُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Apakah dengan Allah, ayat-ayat dan Rasulnya kalian bermain-main, kalian bercanda, bersundagurau, memperolok-oloknya? Jangan banyak alasan, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat di atas menyatakan, istadalla ba'dhum bil ayah ala anna al-jidd wal la'ib fi idhhari kalimat al-kufr sawa wa la khilaf bain al-a'immati fi dhalik. Ayat di atas dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bersungguh-sungguh atau bercanda dalam mengeluarkan kata-kata yang kufur itu hukumnya sama. Dan ini sesuatu yang tiada kesamaan pendapat, perselisihan di antara imam-imam kaum muslimin. Al-Syekh Sulaiman Al-Syekh dalam Taisir Aziz Al-Hamid syarah kitab Tauhid menyatakan, ajma' al-ulama'u 'ala anna man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafar. Seluruh ulama Islam sepakat bahwa orang yang memperolok-olok Allah, kitab, rasul dan agamanya, dia kafir, murtad, walau hazilan, walaupun bercanda, sedang di meja warung kopi, sedang acting, buat film, buat konten. Lam yaqsud haqiqatal istihza, walaupun dia tidak bertujuan untuk menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, dan tidak bermaksud untuk menghinakan agamanya. Tetapi ucapan yang dia ucapkan tersebut adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya, dan dia sadar ketika mengucapkannya, hanya saja dia mengucapkannya bercanda. Tujuannya untuk menertawakan orang, untuk menghiburkan orang lain, sedang berkomedi, sedang acting, hukumnya sama. Sama dengan orang yang mengucapkannya dengan sengaja dan serius. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan kepada kita, karena mungkin ada yang bertanya, kalau seseorang mengucapkan kata-kata yang mengandung penghinaan kepada Allah, kepada Rasul dan agamanya, batal Islamnya, walaupun walaupun dia mengucapkannya dalam keadaan bercanda, lalu kenapa ada orang yang mengucapkan kata-kata kufur karena salah, tak sadar dia mengucapkan kata tersebut, justru tidak dikafirkan? Apa contohnya? Contohnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ini syubhat ya. Yang akan kita jawab, hadis Nabi bukan syubhat. Pendalilan mereka dengan hadis tersebut. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh di padang Sahara. Di padang pasir. Tiba-tiba tunggangan yang dia tunggangi menghilang darinya. Sedangkan semua bekal perjalanannya itu berada di atas tunggangannya tersebut. Maka dia pun pergi mencari suatu pohon untuk berteduh di bawahnya. Dia sudah pesimis dan dia hanya menunggu kematian yang akan mendatanginya. Begitu dia bangun dari istirahat dan tidurnya itu, tiba-tiba melihat tunggangan yang di atasnya bekal safarnya itu sudah ada di depannya. Maka dia pun mengucapkan saking bahagianya dan karena senangnya, dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena kebahagiaannya, karena kegembiraannya. Allah pun memaafkannya. Nah, di sini kenapa tidak dikatakan kafir? Padahal dia mengucapkan kata-kata kafur pula. Dia tidak dikafirkan karena dia salah mengucapkannya. Sedangkan yang lain, Anda kafirkan. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang menghinakan Allah, Rasul dan agama, walaupun mereka melakukannya sedang bercanda, sedang menghibur orang lain, tidak bermaksud untuk menghinakan Allah dan Rasulnya dari hati mereka. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan, ini beda hukumnya. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, mengucapkan dalam karena salah. Artinya dia tidak sadar bahwa ucapan yang dia ucapkan tersebut adalah salah. Sedangkan ini dia mengucapkannya dalam keadaan sadar. Dia tahu ucapan yang dia ucapkan itu mengandung penghinaan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi dia tetap melakukannya karena bercanda. Dua hal yang berbeda. Yang satu tidak sadar. Ya. Dia telah mengucapkan ucapan yang kandungannya penghinaan kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan yang satu lagi mengetahui dan menyadarinya. Tiada yang memaksanya. Karena kondisi sedang bercanda, bersendawa-gurau, itu tidak menunjukkan seorang tidak sedang sadar. Nah, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, بخلاف المستهزئ الهازل, berbeda dengan orang yang memperolok-olok Allah Jalla wa Ala, agama dan rasulnya karena bercanda, fa innahu yalzamu at-talaq wal kufr wa in kana hazilan. Kekufuran dan talak yang dia ucapkan ketika bercanda dan bermain-main itu ya terpandang nih, itu dianggap sebuah penghinaan, sebuah kekufuran, sebuah talak. Kenapa? Li'annahu qasidun bil lafz, karena dia sadar, dia tahu tentang ucapan yang dia keluarkan tersebut. Wa hazlu la yakunu 'adran lahu, Adapun alasannya dia bercanda, dia sedang bermain-main, sedang berkomedi, itu bukan sebuah uzur untuknya. Karena dalam agama ini kita tidak boleh menjadikan Allah, agama dan Rasulnya bahan bercanda, bahan bermain-main, bahan untuk menghibur orang lain dengan menghinakan dan merendahkannya. Bikhilafil mukrah wal mukhti wan nasi. Berbeda dengan orang yang dipaksa salah, tidak sadar dengan ucapannya tersebut atau karena lupa. Fa innahu ma'zmur, ma'zur. Dia diberikan uzur, dia dimaklumi, dia dimaafkan. Ma'murun bima yaqulun, bima yaquluh au ma'zun lahu fi. Dia diperintahkan dengan ucapannya tersebut apabila dia dipaksa atau diizinkan. Kenapa? Karena sudah terpaksa, atau karena lupa. Sedangkan orang yang bercanda-canda tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Seseorang boleh bercanda dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dan dengan agamanya. Berbeda dengan khata, dia salah ucap, salah buat, lupa atau terpaksa. Itu adalah uzur di dalam syar'i ini. Rabbana la tu'akhizna innasina au akhta'na. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita telah mengetahui dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan ditambah penjelasan dari beberapa para ulama Islam bahwa memperolok-olok Allah Jalla wa'ala agama dan Rasulnya, menghinakan, merendahkan Allah, agama dan Rasulnya adalah sebuah pembatal keislaman seseorang walaupun dia melakukannya sedang bercanda. Dalam keadaan bercanda, bermain-main, tiada tujuan dari hatinya untuk serius menghina dan merendahkan Allah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian para komedi atau sebagian artis-artis sebagian aktor-aktor film karena sedang action, sedang acting Itu semuanya sama, kata para ulama. Seperti orang yang mengucapkannya atau melakukannya dengan hati yang serius. Ayat dan hadis serta ucapan para ulama di atas telah kita ketahui bersama. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita ketahui, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, bahwa bentuk merendahkan, menghinakan atau memperolok-olok Allah, agama dan Rasulnya, itu ada dua bentuknya. Yang pertama, al-istihza as-sarih, penghinaan, perendahan yang nyata dan jelas. Seperti apa? Seperti sebagian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 65 di atas tadi. Jelas-jelas dengan bahasa yang gamblang dan jelas mereka merendahkan Nabi atau merendahkan para sahabatnya. Atau ucapan sebagian orang yang menyatakan Islam adalah agama yang rusak, agama yang ini, agama yang seterusnya. Dengan jelas, dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang gamblang dan jelas, dia menghinakan Allah, Rasul atau agamanya. Yang kedua, ghairu sarih, dengan bahasa atau bukan dengan bahasa atau bukan dengan perbuatan yang jelas dan gamblang. Ini adalah lautan yang tak bertepi. Contohnya apa? Contohnya dia merendahkan Allah, Rasul dan agamanya dengan menggerakkan matanya dari ke suatu arah, mengeluarkan lisan atau meludah atau dengan tangannya. Yang dia bermaksud dengannya adalah merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah atau merendahkan agama Allah Jalla wa'ala. Ketika disampaikan ayat, dia buat suatu action, ekspresi menunjukkan dia merendahkan ayat Al-Quran, merendahkan hadis Nabi. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 30. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mujrimun, para pelaku dosa, Kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Mereka suka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman melewati mereka, maka mereka saling memberikan isyarat menghinakan orang-orang yang beriman di antara mereka. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, wa dzakara ma bainahuma min at-tafawutil 'azhim akhbara anna al-mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim wa yadhhakuna minhum wa yataghamazuna bihim 'inda mururihim 'alayhim ihtiqaran lahum wasdira'a. Ayat di atas menerangkan kepada kita perbedaan yang sangat besar antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir, kaum mujrimin, para pelaku dosa, mereka ketika di dunia suka menghinakan orang-orang yang beriman, memperolok-olok mereka dan menertawakan mereka dan saling memberikan isyarat di antara mereka tatkala kaum mukminin melewati mereka sebagai bentuk penghinaan dan perendahan dari mereka terhadap kaum mukminin. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menerangkan ayat di atas, kanal kuffar yadhhakuna min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wajhil istihza'i wa sukhriyati wa idza marru bihim yataghamazun yaghmizu ba'dhum ba'dha wa yushiruna bi a'yunihim. Orang kafir terdahulu menertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan merendahkan dan menghinakan mereka. Dan apabila para sahabat Nabi melewati mereka, maka mereka saling mengedap-ngedipkan mata di antara mereka, ya, untuk menghinakan sebagai penghinaan dan perendahan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga disebutkan oleh Khazin di dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat di atas, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mujrim, para pelaku dosa, suka menertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila orang-orang yang beriman melewati mereka, maka mereka saling mengisyaratkan dengan mata ataukah yang lainnya di antara mereka untuk sebagai penghinaan dan perendahan terhadap orang-orang yang beriman. Kata beliau, ay kuffar Quraisy Aba Jahlin wal Walid bin Mughirah wal 'As bin Wa'il wa ashabahum min mutrafi ahli Mekah. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah Abu Jahal, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il dan CS mereka dari orang-orang kaya Mekah. Ya, maksud yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka. Artinya apa? Artinya ayat ini turun kepada mereka, akan tetapi hukum yang ada pada ayat ini mencakup setiap orang yang melakukan perbuatan ini. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kata beliau, ya'ni marul mu'minin al-fuqara bil kufar al-aghniya. Maksudnya adalah ketika orang-orang mukmin yang miskin melewati orang-orang kafir yang kaya, yataghamazun. Mereka orang-orang kafir yang kaya tersebut saling mengisyaratkan mata, tangan ataukah yang lainnya untuk merendahkan dan menghinakan kaum mukminin yang melewati mereka tersebut. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Berikut ini untuk memantapkan pemahaman kita dan agar semakin tajam, ya, pemahaman dan pengetahuan kita terhadap pembatal Islam yang keenam ini. Berikut ini beberapa bentuk penghinaan terhadap Allah, agama dan Rasulnya yang dapat membatalkan Islam seseorang. Dan terkadang beberapa contoh ini, ya, terlihat, ya, atau teranggap sepele dan biasa oleh sebagian orang yang tidak ada lagi pengagungan dari hatinya kepada Allah, agama dan Rasulnya. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid Syarah Kitab Tauhid menyatakan, man istahza'a bis salati walau nafilatan aw bis zakati aw bis shaumi aw al haji fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Barang siapa yang memperolok-olok salat, walaupun salat sunnah, atau zakat, atau puasa, atau haji, dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dia melakukan salat dengan cara-cara yang menunjukkan dia memperolok-olok salat. Menghadap ke selain kiblat, kemudian nari-nari sambil salat, ngobrol, mengeluarkan kata-kata celaan. Baik itu salat wajib, salat sunnah, haji, umrah, ataukah ibadah yang lainnya. Dia kafir menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah. Demikian pula orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kauniyah Allah Jalla wa'ala. Seperti ucapan sebagian mereka, inna wujudal har fi ayyam syita' sifhun. Atau safahun. Adanya udara dingin atau adanya cuaca panas di musim dingin, ini adalah kebodohan. Ini adalah kedunguan. Atau dia menyatakan adanya udara dingin di musim panas adalah kedunguan. Ini adalah kekufuran yang mengeluarkan ia dari Islam. Kenapa? Li'anna Rabb Azza wa Jalla kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmah. Karena seluruh perbuatan Allah Jalla wa Ala itu dibangun di atas hikmah. Allah yang menciptakan udara dingin di musim panas dan udara panas di musim dingin. Waqad la nastati'u bulughaha bal la nastati'. Itu semuanya penuh hikmah. Hanya saja ada yang kita ketahui hikmahnya dan ada yang tidak kita ketahui. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin memberikan sebuah faedah indah dan juga sebuah sebagai peringatan yang tegas terhadap kaum mukminin agar mereka bersikap serius dan sungguh-sungguh dalam urusan agama dan jangan sekali-kali menjadikan Allah, agama dan rasulnya sebagai bahan mereka bercanda, bersunda gurau, bermain-main sehingga menghinakan Allah Jalla wa Ala, agama dan rasulnya. Kata beliau, "Innal insana qad yakfur bi kalimatin yatakallamu biha aw bi 'amalin ya'malu biha." Seseorang itu bisa kufur hanya karena suatu kalimat yang dia ucapkan atau suatu perbuatan yang ia lakukan. Wa asyadduha khataran in iradatul qulub. Yang paling berbahayanya adalah sesuatu yang ia ucapkan atau dia lakukan dengan keseriusan dari hatinya. Yang tidak serius saja, tidak berunsur sengaja, serius saja bisa kafir, ya. Apabila ucapan yang dia ucapkan tersebut, ya, sebuah bentuk penghinaan kepada Allah dan Rasulnya serta agamanya, walaupun dia tidak bermaksud serius. Fahiya kal bahri alladhi la sahila lah. Dan ini bagaikan lautan yang tak bertepi. Di antara pintu yang menjerumuskan manusia ke dalam hal ini, kata beliau adalah al-istihza'u bil ilmi wa ahlih. Adalah memperolok-olok ilmu dan para ulama. Wa'ada muhtiramim li'ajilih. Dan tidak mau memuliakan mereka karena ilmu. Berbeda kalau dia memperolok-olok seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz. Bukan karena ilmu agama yang ada pada mereka. Tetapi karena faktor pribadi individual. Ya, individu yang ada pada ya, nilai-nilai pribadi yang ada pada orang tersebut. Ya. Tidak suka dengan gaya dia berbicara, intonasinya, pakaiannya. Ya. Bukan karena nilai agama yang ada pada dirinya. Itu menjadi sebuah dosa, bukan sebuah pembatal Islam. Contoh yang lainnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatu Talibin menyatakan, "Law qala wa huwa yata'ata qadhal khamri wa yaqdim 'ala az-zina bismillah ta'ala istighfafan bismillah ta'ala kafar." Barang siapa ketika meminum khamar, minuman keras, di saat dia meminum minuman keras atau di saat dia ingin melakukan zina, dia menyatakan bismillah. Bismillah, ya, sambil berzina atau hendak berzina sebagai bentuk perendahan dan penghinaan terhadap bismillah, maka dia kafir, murtad dan batal keislamannya karena telah memperolok-olok Allah Jalla wa Ala. Baik, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Namun juga perlu diketahui bahwa celaan, penghinaan dan perolok-olokan yang dilakukan oleh sebagian orang kepada para ulama atau orang-orang yang komit dengan nilai-nilai agamanya itu perlu dirinci. Ya. Karena memang kita melihat tidak sedikit dari manusia yang menghinakan, merendahkan atau memperolok-olok sebagian kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apakah sikap tersebut semuanya dikatakan kufur, pembatal Islam? Jawabannya tidak. Perlu dirinci. Apabila tujuan dari penghinaan dan perendahan yang tersebut adalah nilai agama yang ada pada mereka, maka ini membatalkan Islamnya. Karena sejatinya dia sedang merendahkan agama Allah, bukan sedang merendahkan orang yang sedang menjalankan agama Allah tersebut. Jelas ya? Adapun jika tujuannya itu adalah merendahkan pribadi orang tersebut, bukan karena dia benci kepada nilai-nilai Islam yang ada pada orang tersebut. Dia tidak benci kepada jenggot, dia tidak benci kepada celana isbal, ya, dia tidak benci kepada nilai-nilai Islam lainnya yang ada pada orang tersebut, ya, tetapi karena dia enggak suka saja dengan orang tersebut, ya. Tidak suka dengan orang tersebut karena kepribadiannya, bukan karena agama Allah yang ada pada dirinya, maka ini hanya sebuah dosa, bukan pembatal Islam. Kenapa dikatakan tetap dosa? Tetap dikatakan dosa karena tidak boleh seorang menghinakan seorang mukmin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela merendahkan seorang muslim adalah kefasikan. Ya, menggibahnya adalah ghibah adalah dosa besar, apalagi ghibah tersebut kepada ulama, maka dosa ghibah jauh lebih besar. Ingat, menggibah ulama, para masyayikh, para ustaz yang mendakwahkan ilmu agama kepada manusia, itu lebih besar dosanya daripada menggibah manusia biasa yang profesi mereka bukan sebagai pendakwah yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa lebih besar? Kata para ulama, karena efeknya jauh lebih buruk. Tatkala kehormatan para ulama yang membawa ilmu itu telah jatuh di mata manusia karena ghibah dia, ini akan mengakibatkan manusia terharamkan dari ilmu yang mereka miliki. Ya. Maka menjadi sebab manusia berada di dalam kebodohan yang mengakibatkan mereka jatuh ke dalam syirik, bid'ah dan maksiat, karena kebodohan yang ada pada diri mereka disebabkan mereka tidak mau lagi belajar kepada para ulama, kepada para da'i-da'i, karena ghibah dia tersebut. Maka hati-hati jemaah. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan luhumul ulama masmumah. Daging kehormatan orang-orang yang berilmu, para ulama, itu beracun. Dari Ibnu Asakir menyatakan sudah merupakan sunnatullah terhadap setiap orang yang menggibah, merendahkan kredibilitas para ulama, para da'i yang menyuruh manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Allah kepada orang-orang yang seperti ini, selalu Allah singkap kejelekannya, Allah bongkar bobroknya, dan Allah balas secara langsung di dunia ini sebelum di akhirat. Bahkan disebutkan sebagian orang-orang yang mencela para ulama, membunuh karakter para ulama, ada yang jatuh ke dalam dosa liwat sehingga dia dihinakan oleh manusia karena dosanya tersebut, seperti orang yang merendahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang mengadu domba antara Sa'ad ibn Abi Waqqas atau menjelek-jelekkan Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhir hayatnya dia tergoda dengan anak-anak laki-laki yang masih muda, dan juga berbagai kehinaan lain yang menimpa mereka yang suka merendahkan dan menggibah para ulama dan orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid dan as-sunnah. Nah, maka dengan ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua yang saya cintai karena Allah, untuk menjaga lisan kita dan takut kepada Allah Jalla wa'ala terhadap kehormatan para ulama, karena efeknya, akibatnya sangatlah buruk. Nah, ada sebuah faedah, ya, sebenarnya ini adalah sebuah kesimpulan terhadap pembahasan kita hari ini. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh di dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid, ketika beliau mensyarah bab yang membahas ini, beliau menyebutkan bahwa penghinaan, perendahan yang merupakan kekufuran yang membatalkan keislaman seseorang itu, intinya, kesimpulannya, apabila penghinaan dan perendahannya tersebut kembali kepada tiga hal atau salah satunya, yaitu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada agamanya. Kepada Allah, kepada Rasulullah, para malaikat, para nabi, para rasul, kepada agamanya, yaitu pada Al-Quranul Karim. Apabila penghinaan seseorang kembali kepada tiga hal ini, maka dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya. Tetapi jika dia menghina seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjalankan nilai-nilai agamanya, dan penghinaan dia tersebut kepada kaum seorang mukmin tersebut tidak kembali kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agamanya Al-Quranul Karim, maka ya tidak dikatakan kufur. Ya, seperti orang yang membenci, merendahkan seorang mukmin, ya, para ulama dengan ucapan-ucapan mereka, haid, dan mereka kan ulama yang tidak paham politik. Mereka ulama yang hanya paham haid dan nifas. Cukup ya masalah haid dan nifas saja, kita kembali kepada mereka. Adapun dalam masalah kontemporer, masalah politik, jangan. Ini memang tidak ini tidak membatalkan Islam jika penghinaan tersebut hanya kembali kepada ulama tersebut, tidak kembali kepada penghinaan kepada Allah, kepada Rasul, dan agamanya. Akan tetapi itu tentunya tidak diragukan sebuah dosa, dosa besar. Dan itu ciri khas ikhwanul muslimin. Ya, kalau antum ingin tahu seseorang itu terpapar ya, syubhat ya, dan kesesatan, atau sudah jatuh ke dalam kesesatan ikhwanul muslimin, ya, ikhwanul muslimin, ya, salah satunya, dan ini cara yang paling jelas dan gamblang, dia mulai menghinakan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, dengan bahasa ya memang mereka para ulama, tetapi mereka ulama dalam hal fikih, dalam hal akidah, dalam bab haid dan nifas. Adapun dalam bab ya politik, ya kita enggak kembali ke mereka, kita kembalinya kepada Hasan Al-Banna, Said Qutb, Yusuf Qardawi. Ketahuilah, ini adalah ikhwan muslimin atau orang yang terpapar paham ikhwan muslimin. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka tahu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, dan para ulama kibar yang lainnya tidak pernah membolehkan kaum muslimin memberontak dan demo terhadap para pemimpin mereka. Tidak pernah membolehkan kaum muslimin, masyarakat, menghina, merendahkan ya pemimpinnya di atas mimbar-mimbar Jumat. Berbeda dengan Yusuf Qardawi, Said Qutb, Hasan Al-Banna, yang dijadikan sebagai rujukan oleh mereka ikhwanul muflisin, ikhwanul muslimin. Baik, yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah syubhat dari sebagian manusia ketika pembahasan yang seperti ini dibahas ya, untuk memantapkan akidah seorang muslim dan memperingatkannya dari bahayanya perbuatan yang seperti ini. Sebagian mereka menyatakan, alah, pembahasan yang seperti ini enggak usah dibahas. Kenapa? Karena pembahasan yang seperti ini bisa memecah belahkan di antara manusia. Masya Allah. Ini ucapan yang terlihat indah, manis, tetapi sejatinya dia adalah racun yang mematikan pengagungan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala di dalam hatinya. Kita jawab syubhat ini dengan firman Allah Jalla wa'ala. Cukup dengan satu ayat dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Ma'idah ayat 100. Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sungguh tidak sama orang yang baik dengan orang yang buruk, walaupun keburukan yang banyak itu telah membuat engkau kagum dengannya. Tidak akan pernah sama mukmin dengan kafir, ahli tauhid dengan ahli syirik, ahli sunnah dengan ahli bidah, ahli ibadah dengan ahli maksiat. Demikian Allah katakan, fattaqullah ya ulil albab, takutlah kalian kepada Allah. Jangan menyamakan orang baik dengan orang yang buruk, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bidah, maksiat dengan ibadah. Takutlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki hati, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di dalam ayat ini dengan jelas dan tegas Allah Jalla wa'ala membedakan antara yang baik dan yang buruk. Datang anda menyatakan jangan beda-bedakan. Anda lebih sayang kepada manusia ataukah Allah Jalla wa'ala? Anda lebih hikmah dalam berdakwah ataukah Al-Quran lebih hikmah dari anda? Anda lebih tahu tentang kebaikan untuk manusia ataukah Allah lebih tahu dari anda? Allah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Datang anda menyatakan jangan membeda-bedakannya. Yang kedua kita katakan, yang kita beda-bedakan, yang kita pecah belahkan adalah antara yang baik dengan yang buruk. Adapun antara orang-orang yang baik, kita tidak memecah belahkan di antara mereka. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW saja dikatakan oleh Malaikat Jibril AS, farraqta bainan nas. Wahai Muhammad, engkau telah memecah belahkan di antara manusia. Dengan kedatanganmu, manusia menjadi pecah terbedakan antara ahli tauhid dengan ahli syirik, antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, dan antara ahli ibadah dengan ahli maksiat. Dan ucapan yang seperti ini tidak diucapkan kecuali oleh orang yang sudah rusak akalnya dengan filsafat dan liberalisme. Ya. Atau karena memang akidahnya yang rusak. Atau karena sudah menjadi budak dinar dan dirham untuk membuat ridha orang-orang kafir atau pelaku maksiat, dia berkata demikian demi meraih secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Kiranya ini yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudari kita Asia Umu Yoka. Bismillah barakallahu fikum, izin bertanya Ustaz. Ustaz, benarkah doa orang yang berada di kota Madinah itu ijabah? Kalau benar, adakah dalilnya? Yang pertama, doa setiap mukmin itu mustajab. Hadis yang masyhur bagi kita semua bahwa inna du'a al-mu'min li akhihi min dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang mukmin untuk saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui dia sedang mendoakannya adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Baik di kota Madinah ataukah di luar kota Madinah. Hanya saja kalau dia sedang berada di kota Madinah, di dalam tanah haram Madinah, dan terkhusus lagi dalam Masjid Nabawi dan dalam Raudhatul Jannah, dalam Raudhah, lebih dikabulkan lagi. Kenapa? Karena kaidah kata para ulama, sebuah tempat semakin mulia di sisi Allah, karena dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang kemuliaannya di atas yang lainnya, ini menunjukkan ya doa di situ lebih dikabulkan. Ya. Karena kalau tidak, maka tidak ada sisi kemuliaannya dibandingkan yang lainnya. Nah, barakallahu fik. Yang kedua, apakah japri via WA kepada orang yang kita kenal atau tidak agar membantu subgrade di suatu media yang isinya dakwah dengan tujuan dakwah dikenal banyak orang, termasuk kepada meminta-minta? Ini meminta di jalan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bahu membahu di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jika tujuannya murni karena Allah, dan Allah yang Maha mengetahui tentang isi hati setiap kita. Tetapi kalau tujuan dia ya, untuk mendapatkan dunia, ya, tatkala dia telah memiliki subgrade yang banyak, apa subgrade atau apa saya enggak fasih dengan bahasa Inggris, ya. Dan tidak fasih dengan bahasa Inggris bukan sebuah kehinaan, ya. Ya. Dan sebuah kerendahan itu adalah tatkala seorang tidak benar membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kemudian dia tidak ada ya semangat dan upaya untuk memperbaikinya. Tujuannya agar mendapatkan uang yang banyak dari iklan-iklan tersebut, jelas. Ya. Ini sikap yang tidak terpuji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Rashid Abu Safa. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz selalu. Amin. Walakin bimithli. Apakah termasuk bercanda apabila membahas ayat-ayat Al-Quran sambil tertawa-tawa? Ya, ini perlu dirinci. Ya. Apa maksudnya tertawa? Ya, apakah karena dia memperolok-olok Al-Quran atau karena ada sesuatu yang sedang terjadi di saat dia sedang menjelaskan Al-Quran? Ya. Secara umum seperti yang kita bahas tadi, ya, bahwa bentuk perolok-olok ya, atau penghinaan perendahan terhadap Allah, Al-Quran dan Rasulnya itu tidak mesti dengan ucapan dan perbuatan yang jelas dan gamblang, terkadang dengan bahasa yang bersayap atau suatu isyarat ya, yang itu merupakan penghinaan ya, masuk ke dalam keumuman penghinaan dan perendahan terhadap Allah, Rasul dan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan oleh mayit, gimana? Mayit menghadiahkan baca Al-Quran, mungkin kepada mayat kali ya. Menurut mayoritas ulama, bacaan tersebut sampai, bukan bacaan yang sampai. Pahalanya ini harus dibedakan. Kalau bacaan tidak sampai, dia enggak mendengar orang lain yang sedang bacakan Al-Quran di dunia. Kenapa? Karena dia sudah berada di alam yang berbeda, yang itu yang bernama alam Barzakh. Barzakh itu artinya pembatas, yang membataskan, yang membedakan antara manusia yang berada di dunia dengan manusia yang berada di alam kubur. Itu arti barzakh, fasil, Dan Allah berfirman, wama anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di dalam alam kubur. Itu ayat Al-Qur'an dari surat Fatir. Jelas ya. Tapi ini maksud oleh para ulama adalah ya, pahala membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana hukum melaksanakan tahlilan untuk mayit dengan beralasan dalil tersebut? Jawabannya tiada ya kesinkronan, tiada ya, kesesuaian antara dua pembahasan ini. Yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama adalah hukum menghadiahkan bacaan al-pahala dari bacaan pahala bacaan Al-Qur'an secara umum. Sebagian ulama menyatakan itu sampai, kenapa? Karena alasan, karena pahala tersebut milik kita, maka kita berhak untuk menghadiahkannya kepada siapapun, seperti kita menghadiahkan harta kita. Alasan sebagian yang kedua, sebagian para ulama yang berpendapat hal itu sampai kias terhadap ibadah-ibadah yang telah datang dalil khusus yang menyampaikan itu sampai kepada mayit, seperti sedekah, badal haji, badal umrah ya. Sebagian ulama yang lain menyatakannya itu ya secara teori ilmiah bisa dikatakan sampai, tetapi secara dalil ya itu sesuatu yang tidak dianjurkan, karena andai kata itu dianjurkan pasti Nabi duluan yang melakukannya untuk keluarga-keluarga beliau yang telah wafat sebelum beliau dan para sahabatnya yang beliau cintai dan mereka telah wafat sebelum beliau. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang menerangkan Nabi pernah membaca Al-Qur'an secara khusus dan sengaja dengan niat menghadiahkan pahalanya untuk Khadijah, untuk putra-putri atau cucu serta para sahabat yang telah wafat sebelum beliau. Demikian juga para sahabatnya, para khulafa ar-rasyidun. Andai kata itu baik, sudah pasti mereka telah mendahului kita dalam hal itu. Tetapi karena ini permasalahan yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, dan ini persilahan pendapat yang mu'tabar, yang mereka tidak saling menyesatkan antara satu sama yang lainnya dalam hal ini, maka hendaknya dari sisi sikap kita berlapang dada. Tetapi dari sisi argumentasi ilmiah kita sampaikan mana yang kita yakini itu benar. Adapun tahlilan, ya, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Kenapa? Kenapa? Yang pertama itu adalah ritual yang telah mereka lakukan dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan konteks yang khusus, tanpa dalil, ya, ya yang mengajurkannya. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan tahlilan. Padahal tujuan, faktor, sebab ya, untuk melakukannya ada di masa Nabi. Dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Bersamaan itu Nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya. Nah, ini adalah kaedah dalam beragama. Dengan kaedah inilah mereka para sahabat Nabi mengingkari setiap ritual ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Seperti pengingkaran Abdullah bin Mas'ud terhadap mereka yang duduk di masjid berdoa dan berzikir secara berjamaah dipimpin oleh satu orang. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengingkari hal tersebut terhadap mereka, mereka beralasan ma aradna bihadha ya Abu Abdurrahman illa alkhair, tujuan kami wahai Abu Abdurrahman baik, daripada duduk-duduk main gitar ghibah membicarakan orang lain, lebih baik berzikir ya, saya yang pimpin ya, karena kalau enggak ada yang pimpin nanti mereka enggak khusyuk ya, enggak teratur, enggak pandai dan sebagainya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apakah kalian berada di atas sebuah petunjuk yang lebih baik daripada Nabi dan para sahabatnya? Nabi baru saja meninggal dunia dan para sahabatnya masih hidup. Sudah sejauh ini kalian sesat dan meninggalkan agamanya. Kemudian beliau menyatakan, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan pahalanya karena tujuan atau karena caranya yang salah. Dan Nabi SAW bersabda, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak perintah dari kami, amalan tersebut tertolak. Nah, ya. Kemudian lebih dari itu, orang yang menghidupkan ritual tahlilan ini, mereka bukan sekedar menilainya itu baik, bahkan mereka sudah mulai merendahkan dan menghinakan serta menyesatkan orang-orang yang tidak mau melakukannya tatkala ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, dan itu fakta di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak bisa diingkari. Nah, jelas ya, wallahu taala alam bisawab ya. Kiranya ini dapat kita bahas pada sore hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.